Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Taghrirat Sadidah ya. Kita saat ini sudah sampai di kata mas'alatun. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun idha syakka fit toharah watayakon al hadas aw syakka fil hadas watayakon al toharah famal hukmu. Jika ada seseorang yang ragu dalam kesuciannya, dia yakin najis ya. Dia yakin najis, kemudian sudah wudu atau belum dia ragu. Atau sebaliknya, dia yakin suci, kemudian apakah dia hadas atau belum itu dia ragu. Bagaimana hukumnya? Jadi ada satu keyakinan dan ada satu keyakinan kemudian meragukan lawan dari keyakinan itu. Suratuhu arada ayusalliya thumma syakka hal huwa muhdisun am mutatahhir. Penggambarannya, ada orang yang ingin melakukan sholat lalu dia ragu apakah dia dalam keadaan hadas atau suci. Fa in tayakunal hadas kaanda halal khala awa qada hajatuhu thumma syakka ba'dahu hal tatahhara amla. Bila dia yakin hadas, penggambaran yakin hadas seperti seorang yang masuk ke toilet kemudian memenuhi hajatnya lalu setelahnya dia ragu apakah saya sudah wudu atau belum. Jadi dia yakin kalau hadas tapi dia ragu apakah sudah wudu atau belum. Fahuwa muhdisun. Dalam kondisi seperti ini dia dihukumi hadas. Li'annahul yakin. Karena hadas itu yang diyakini. Jadi yang yakin itu tidak bisa, hukumnya tidak bisa kalah dengan keraguan. Wa kadzalika law tayakkana annahu tatahhara tsumma syakka ba'dahu hal ahdasa amla. Begitu pula jika ada orang yang yakin bahwa dia sudah suci lalu dia ragu apakah sudah hadas atau belum. Jadi yakinnya suci, setelah suci dia ragu apakah hadas atau tidak. Fahuwa mutatahhir li'annahu yakin. Maka hukumnya ya suci. Intinya adalah mengambil yang diyakini ya. Li'annahu al-yakin. Fal hukmu annahu ya'khudhu biyakinih. Jadi hukumnya adalah mengambil atau mengikuti keyakinannya. Kalau yakin suci ya hukumnya suci, kalau yakin hadas ya hukumnya hadas. Kama qala sahibu shofati jubat wa ma yaqini hadasin au tuhri. Idza tarasakun bididhi amil yakinahu. Ini seperti dalam nadom jubat ya. Mas'alatun, ada masalah kedua. Idza tayaqqana taharah wal hadas walakin syakka ayyuhuma sabiq famal hukmu. Sekarang ini lebih rumit lagi. Ada seseorang yang yakin suci dan yakin hadas. Dia yakin sudah wudu, dia yakin sudah kentut. Tapi dia ragu. Yang lebih dahulu yang mana? Wudu dulu atau hadas dulu? Itu bagaimana hukumnya? Suratuhu hasolalahu ba'da tulu isyamsi masalan hadasun biyakin watuharotun biyakin lakin syakka hal ahdasa awalan sumata toharo awil aksu. Penggambarannya adalah ada seseorang yang setelah terbit matahari dia meyakini hadas dan dia juga meyakini bersuci. Setelah terbit matahari dia yakin hadas dan dia yakin suci. Tapi dia ragu apakah hadas dulu atau suci dulu. Al-hukmu ya'khudhu bididdi ma qablahuma ay bididdi halatihi qabla tulu isyamsi. Hukum orang yang seperti ini, dia mengambil hukum lawan dari keadaannya sebelumnya. Lawan dari keadaan sebelumnya. Jadi ragunya tadi itu kan setelah terbitnya matahari. Maka diingat-ingat, sebelum matahari terbit itu keadaannya bagaimana? Apakah keadaannya suci atau hadas? In kana qoblatul isam simuhdisan fawal ana mutatahhir li'annal asla istimraru dzalikal hadas. wa taharatuhu fi ma ba'du rafa'at dzalikal hadas. Jadi kalau sebelum terbitnya matahari dia hadas, maka hukumnya saat ini dia suci. Karena kaidahnya adalah hadas itu tetap ada, ya, hadas itu tetap ada dan sucinya itu menghilangkan hadas. Jadi kalau sebelumnya hadas berarti saat ini hukumnya suci. Kemudian yang kedua, in kana qabla tulu isyam simutatahiran fananzuru. Kalau sebelum terbitnya matahari dia suci, maka kita lihat dahulu. Idza kana yatadu tajdidat taharah fahwal ana muhdisun. Kalau dia terbiasa melakukan wudu mujaddad, wudu yang diperbarui, maka sekarang hukumnya hadas. Sekarang hukumnya hadas, ya. Kalau tadi kan rincian yang pertama hukumnya suci. Idza kana la yatadu tajdidat taharah fahwal ana mutatahhir. Kalau dia tidak terbiasa melakukan tajdid, melakukan perbaruan wudu, maka sekarang hukumnya suci. Yang ketiga, idza kana la ya'lamu halatahu qabla tul isyamsi fahwal ana muhdisun. Kalau sebelum terbitnya matahari dia tidak tahu apakah dalam kondisi suci atau hadas, maka saat ini hukumnya adalah hadas, ya, hukumnya adalah memiliki hadas. Wa yalzamuhul wudu, dan dia diharuskan wudu. Wal afdal ayuh disa wa yatawaddu'a litakuna taharatuhu ala yakin. Yang lebih baik dia sengaja hadas, yang lebih baik. Sengaja hadas itu kan mudah, ya, tinggal memegang kemaluan itu sudah hadas. Dia sengaja hadas kemudian wudu supaya taharahnya itu dilakukan dengan yakin, maksudnya yang menyebabkan itu yakin. Kama qala sahibu shafati zubat wasabiqun idza juhil khuddita ma qabla yakin haitsulam ya lam bisai'in fal wudu umur ta'zam. Ini sama seperti penjelasan dalam kitab Shafatu Zubat, ya. Ini sekarang kita masuk di hal-hal yang membatalkan wudu. Ini karena kebetulan tidak ada penonton, ya, jadi saya akhiri. Semoga bermanfaat. Ini nanti akan streaming lagi ini. Wallahu a'lam.